Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, program konversi bahan bakar minyak ke gas untuk mobil pribadi sulit untuk terlaksana secara mulus pada April nanti, mengingat berbagai kendala masih menghadang seperti ketersediaan infrastruktur depo pengisian gas hingga masih langkanya konverter gas untuk dipasangkan di mobil-mobil pribadi, sehingga harganya masih belum terjangkau oleh seluruh lapisan menengah pemilik kendaraan roda 4. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pastinya Bapak melihat minimnya infrastruktur bakal mengganjal realisasi konversi bensin premium ke BBG ya Pak? Iya, dia mau beralih ke Pertamax, di BBM, harganya sangat mahal dibandingkan premium. Nah, kalau dia ke BBG, beli konverternya sudah mahal gitu, belum risiko keselamatan gitu ya. Anggaplah risiko keselamatan itu bisa dikesampingkan. Tetap saja, kalau Anda tinggal di Bekasi, kita tinggal di Bekasi misalnya untuk Jakarta gitu, terus pomnya itu, gas itu tersedianya di Jakarta Pusat, habis gasnya pasti di Bekasi gitu. Ya agak repot, orang pasti nggak mau pilihannya kayak gitu. Tapi Pak Her, apakah keamanan penggunaan gas memang bisa dikesampingkan? Mengingat waktu konversi minyak tanah ke gas beberapa waktu lalu, banyak kasus yang meledak. Enggak, itu memang ada risiko itu dan saya kira juga benar ya. Tapi kalau itu sangat serius, saya kira enggak. Kalau kita belajar pengalaman dari Bangkok misalnya, itu kan kendaraan tuk-tuk itu, bajainya Bangkok itu kan pakai gas. Taksi juga di sana pakai gas kan gitu. Nah, sangat jarang sekali ada kecelakaan karena gasnya itu meledak dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat joroknya, ya dekat-dekat dengan Indonesia lah, lebih bersih dikit gitu dari Indonesia gitu. Jadi udah terbiasa lah orang menggunakan. Ada proses adjustment, penyesuaian kayak gitu. Yang saya lihat bukan, yang serius itu bukan persoalan di situ. Orang diminta melakukan adjustment, melakukan penyesuaian, dan memang orang marah itu biasanya ada proses penyesuaian. Dulu kalau kenapa BBM naik itu orang marah, karena kalau dibilang 10.000 biasanya dapat satu piring penuh, tiba-tiba sekarang dapat separuh, marahlah orang, kan gitu. Tapi setelah beberapa waktu ada penyesuaian, ya sudahlah kita memang dapatnya cuma separuh gitu. Nanti kalau sekian waktu lagi turun lagi jadi seperempat, orang tidak marah lagi, keselnya kenapa sih 10.000 sekarang jadi seperempat piring gitu. Ada proses penyesuaian. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.